Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim. Wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'ad. Selamat datang mahasantri Mahat Islam Rafiatul Akhyar, atau yang biasa kita kenal sebagai mahasantri Mira Institute. Bagaimana kabarnya? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan nikmat iman, nikmat Islam, juga nikmat sehat pada kita semua, sehingga kita bisa kembali berjumpa pada pertemuan subuh kali ini. Salawat serta salam juga mari kita curahkan kepada junjungan kita, Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua termasuk ke dalam golongan umatnya yang mendapatkan syafaatnya di hari kiamat kelak. Amin. Alhamdulillah, kita sudah masuk di penghujung tahun 2021 Masehi. Untuk itu, kami menginformasikan kepada teman-teman sekalian bahwa hari ini adalah hari terakhir untuk pendaftaran angkatan pertama Mahasantri Mira Institute. Alhamdulillah sampai dengan saat ini sudah ada 8.369 mahasantri yang tergabung di Mira Institute. Bagi teman-teman yang ingin menjadi keluarga besar Mahasantri Mira Institute, kesempatan masih terbuka sampai dengan hari ini, hari terakhir. Silahkan teman-teman daftarkan diri teman-teman sekalian di website resmi Mira Institute. Teman-teman bisa masuk ke websitenya di mira.quantumakhyar.com. Di halaman utama, maka teman-teman akan menemukan tombol daftar, silahkan ditekan, maka teman-teman akan diarahkan ke aplikasi UAH Corner. Atau teman-teman bisa langsung mendownload aplikasinya di Google Play Store, silahkan cari UAH Corner. Setelah teman-teman masuk ke aplikasi utama UAH Corner, teman-teman silahkan memilih paket buku spesial Mira Institute. Pastikan yang teman-teman pilih adalah paket buku spesial Mira Institute. Setelah teman-teman memilih, pastikan data-data yang teman-teman isi adalah data pribadi teman-teman sekalian. Dan email, juga nomor telepon, pastikan ada WhatsApp ya. Agar tim admin bisa mengirimkan username dan juga password. Dan informasi lanjutan seputar kegiatan di Mira Institute kepada teman-teman sekalian. Nah, bagi teman-teman yang sudah jauh-jauh hari juga mendaftar dan sudah memiliki perangkat, pastikan teman-teman melengkapi data diri teman-teman sekalian. Caranya, login kembali di website yang sama di mira.quantumakhyar.com. Silahkan gunakan username-nya berupa email dan juga password-nya berupa nomor telepon yang sudah teman-teman daftarkan. Untuk password, teman-teman bisa menggunakan dua cara. Yang pertama dengan angka 0 di awalnya, sebagai contoh di 0812 sekian-sekian-sekian. Jika belum berhasil, teman-teman bisa menggunakan angka 62 di awalnya, sebagai contoh di 62812 sekian-sekian-sekian. Bagi teman-teman yang belum mendapatkan username dan juga password, bisa merujuk kembali folder inbox-nya di emailnya. Jika tidak ditemukan, teman-teman bisa merujuk di folder spam ataupun folder junk, karena ada kemungkinan username dan password yang tim admin kirim masuk ke folder tersebut. Jangan lupa untuk lengkapi datanya, agar data teman-teman bisa terbaca oleh sistem kami dan teman-teman bisa menikmati setiap fitur atau fasilitas yang sudah disajikan di website resmi Mira Institute. Seperti mendownload materi atau kitab rujukan yang sudah di-scan oleh admin. Teman-teman juga bisa mereview kembali video-videonya dari awal pertemuan. Juga bisa mengevaluasi pemahaman teman-teman dengan menjawab beragam macam pertanyaan. Nah, setelah teman-teman yang baru tergabung, pastikan pelan-pelan mengikutinya dari episode pertama, episode kedua, dan selanjutnya secara berurut agar pemahaman teman-teman maksimal dan pertemuan pertama dan pertemuan lainnya bisa tersambung pemahamannya, juga terkorelasi. Jangan lupa untuk mengikuti ujiannya. Pastikan ujiannya mendapatkan nilai 100 agar teman-teman bisa mengikuti bab-bab selanjutnya dan mendapatkan kesempatan untuk bisa bergabung bersama guru kita Ustadz Dr. Adi Hidayat LSMA melalui Zoom. Alhamdulillah, sudah ada 838 mahasantri yang berhasil mendapatkan nilai 100 pada ujian bab akidahnya. Dan sudah ada 4.412 mahasantri yang berhasil melengkapi datanya. Bagi teman-teman yang sudah memiliki username dan juga password, silahkan lengkapi data teman-teman sekalian. Bagi teman-teman yang berada di luar negeri, teman-teman bisa menghubungi admin khusus luar negeri pada nomor yang tertera di layar teman-teman sekalian.

irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah. Fadkhuli fi ibadi ibadah. Mutmainah itu dapatkan lewat ibadah, dipanggil namanya dengan ibad. Jamak dari kata abdun. Jadi korelasinya semua ada. Wadkhuli jannati, begitu pulang dapat jannah rahmat yang tadi saya maksudkan. Nyambung semua. Kalau kita mau keluarkan ayat ya semua kita satukan itu korelasikan nyambung semua. Nah, jadi ini yang kita bahas teman-teman sekalian, selesai bab ini. Ya, dan selanjutnya hanya penguatan-penguatan. Tadi yang kita ini sampai di sini puncaknya kitabul iman itu. Selanjutnya detil. Masih ingat enggak kita bahas tentang haya yang pertama itu? Nanti ada detilnya bab ke-16, babul haya minal iman. Nanti detilnya apa aja sifat haya itu. Masih ingat enggak halawatul iman? Masih ingat? Kan kemarin kita bahas kan halawatul iman, kenikmatan iman. Nanti bab ke-14 bahas lagi halawatul iman detilnya. Tapi puncaknya sampai sini, pas di akhir. Pas akhir tahun, pas hari Jumat. Jadi silahkan bikin kurikulum. Ya, tadi mohon izin saya di sejam pertama saya cepatkan itu. Ya, kalau Anda melihat yang tayangan kemarin, insya Allah nyambung. Kalau belum melihat, saya sarankan lihat dulu yang kemarin supaya ada kesesuaian. Karena itu saya tidak pernah bosan mengatakan, silahkan review, cek. Kalau bisa dari video pertama, terus ikut ujian. Masuk ke webnya itu, ya aktifkan akunnya. Alhamdulillah ini hari terakhir ya. Angkatan pertama ini hari terakhir untuk kita tersambung. Jadi setelah hari terakhir ini ya sudah selesai angkatan pertama, selanjutnya untuk angkatan yang kedua. Jadi saya tidak akan menyampaikan materi ini lagi. Ya, jadi angkatan pertama nanti akan meneruskan lanjutan dari materi, dan yang keduanya angkatan pertama dibagi ya nanti berdasarkan zona-zona wilayah. Nanti kita akan sudah mulai masuk ke pengayaan diskusi ya. Kemudian juga nanti ada konsultasi kalau Anda ingin bertanya, ada khususnya. Jadi saya memang fokuskan di situasi ini lebih banyak ke online. Ya, jadi salah satunya saya kira lebih efektif begini. Jadi ngajinya terkurikulum lebih bagus. Ya, kalau umum bagus dapat pencerahan, tapi seperti ini lebih matang gitu. Jadi lebih terkonsepsikan, lebih jelas, nanti ada diskusi dan seterusnya. Nah, jadi nanti akan pengayaan sampai paham betul. Saya tidak menginginkan Anda hanya sekedar tahu, tapi harus paham. Harus mengerti. Ya, jadi ini silahkan keluarkan. Nah, jadi saya berikan tugas ya. Masing-masing merangkum materi yang telah kita bahas dalam bentuk bagan saja. Ya, enggak usah dituliskan sampai bikin buku, enggak usah. Karena sudah saya siapkan, insya Allah, sedang dalam proses. Jadi Anda tinggal bukan masing-masing, saya ingin apa yang Anda tangkap, itu yang Anda tuangkan. Bikin bagan dari awal pembahasan, bikin bagan aja, table-table begini. Nah, nanti itu yang pertama kali yang saya perlombakan, ya. Yang sudah masuk akun Mira, lomba akhir tahunnya, itu. Bikin rangkuman materi cuma satu halaman saja, bukan satu lembar. Kalau satu lembar, bolak-balik. Ya, jadi sekarang tugasnya hanya bikin satu halaman segini. Ya, bikin rangkuman materi dari penjelasan saya kurang lebih sampai berapa? Ada 50 video. Kurang lebih ya, 50 video. Satu video 2 jam tuh kurang lebih, ya kan? Nah, Anda hanya boleh jadikan satu ini saja. Ya, satu halaman saja begini. Ya, bikin bagan dari atas, dari anatomi esensi beragama, bikin bagannya ya yang paling lengkap, yang paling bagus, yang paling bisa dipahami dengan baik. Nanti silahkan disampaikan. Insyaallah dapat hadiah. Ya, hadiahnya berapa? Pokoknya dapat hadiah. Ya, hadiah pertama 15 juta, hadiah kedua 10 juta, hadiah ketiga 5 juta rupiah. Oh, ayo ya, saya tunggu ya. Ya, kapan batas waktu pengumpulannya? Setahun. Setahun. Ya, berarti mulai besok. Anda bikin malam ini, kumpulkan besok ya. Besok batas waktunya setahun. Cuman ya setahun plus sehari lah. Setahun plus sehari. Setahun saya tambah lagi satu hari. Jadi Sabtu, Ahad, Senin ya. Ahad sudah dikumpulkan. Jadi Senin saya periksa. Insya Allah Selasa atau Rabu saya umumkan. Jelas ya? Hadiah pertama 15 juta. Hadiah kedua 10 juta. Hadiah ketiga 5 juta rupiah. Siap ya? Ya. Yang umum nanti, yang apa namanya? Umum gambarannya. Nanti saya akan adakan satu musabakah. Musabakah online. Nanti ada lomba untuk hafalan Quran. Hafalan hadis-hadis terkait dengan materi. Ya, saya kasih bocoran dari sekarang. Biasanya kalau hujan bocor, kita nggak suka. Ini ilmu bocor, kita senang. Jadi sekarang kitabul iman. Ya, kitabul iman dari hadis pertama sampai hadis yang terakhir. Ya, kitabul iman yang Al-Bukhari. Itu nanti kita akan upload. Mas, tolong nanti di-scan ya. Di-scan. Nggak banyak kok hadisnya. Benar-benar nggak banyak. Ya, dibandingkan An-Naba, masih banyak An-Naba. Ini sedikit ini. Nanti ini sedikit. Jadi nanti ada kompetisi musabaqah untuk hadis di Kitabul Iman sampai bab terakhir. Yang terakhir berarti sampai hadis yang bab 13 ya. Tapi bukan 13 hadis karena ini 20 hadis itu dimulai dari Bad'ul Wahyi. Ya, kalau dari Kitabul Iman sedikit lah. Ya, sedikit. Sebetulnya semua 57 hadis kalau sampai akhir. Ya, kalau sampai akhir. Tapi kalau sampai dari awal saja enggak nyampe insyaallah, ya. Jadi silakan dikumpulkan, nanti ada ayat juga sama, nanti cerdas cermat antar wilayah. Saya tujuannya hanya ingin menguji aja paham enggak apa dengan yang kita sampaikan. Itu saja. Jadi kita ingin belajarnya menyenangkan, menenangkan tapi juga memahamkan. Ya, kalau sudah seperti itu mudah-mudahan Allah ridha dengan apa yang kita kerjakan dengan semuanya. Saya kira itu untuk pertemuan hari ini. Semoga Allah ridhai, semoga apa yang kita pelajari menjadi bimbingan untuk beramal saleh. Mohon izin menyimpulkan dengan cepat. Karena yang terakhir kita belajar di tahun ini, apapun yang kita interaksikan dalam ibadah kita sejatinya adalah untuk memenuhi zikrullah kita, menguatkan zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Keberhasilan zikir ditentukan oleh keadaan hati yang tenang, nyaman, yang dicirikan oleh peningkatan iman dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pembuktian dari keimanan dan ketakwaan itu dapat terlihat dari peningkatan ibadah dan implementasi amal soleh yang lahir dari perangkat tubuh kita dari ujung kepala sampai ujung kaki. Orang-orang yang bisa melakukan itu maka dekat hubungannya dengan Allah, terjalin akumulasi pengetahuan terhadap segala yang apa yang Allah perintahkan kepadanya, yang Allah larang dan Allah tetapkan. Itulah yang disebut dengan ma'rifatullah. Ma'rifatullah menghadirkan segala kemudahan hidup, kenyamanan dan kesempurnaan pengabdian sebagai hamba sehingga wafat dalam keadaan khusnul khatimah, jiwa mutmainnah dan mendapatkan rahmat dengan surga yang terindah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita mendapati itu semua, mendapati rahmat Allah, karunia Allah, dan masya Allah hari ini kita berakhir di hari Jumat. Jangan lupa dengan sunnah-sunnah Jumat yang melekat, yang bisa kita maksimalkan. Semoga Jumat ini berkah, semua kemuliaan dilekatkan kepada kita semua. Lebih daripada itu, saya tidak menginginkan apapun. In uridu ilal islah, kecuali harapan-harapan kebaikan seperti Anda harapkan, mastata, sesuai dengan apa yang saya mampu lakukan. Bila dalam apa yang saya sampaikan sampai akhir tahun ini ditemukan kekurangan, kesalahan-kesalahan, baik dalam pengajaran, sikap ataupun sifat, dengan segala kerendahan hati, saya menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Maafkan saya. Lagi maafkan saya. Ini kemampuan saya sampai di sini dan itu kekurangan saya. Saya akui semua kekurangan dari saya pribadi, mohon dimaafkan. Tinggalkan yang salah-salah, disampaikan kalau ada yang perlu dikoreksi, dengan senang hati saya mengoreksi jika benar itu kesalahan. Tapi jika perbedaan pemahaman yang semua terhubung kepada sumber-sumber kebenaran, maka kita saling menghormati, saling bertoleransi, dan mudah-mudahan rahmat Allah diberikan kepada kita. Saya tidak meminta apapun, cuma satu saja, mohon doakan dalam sujud Anda, Allah berkenan mengampuni dosa-dosa saya dan keluarga. Terima kasih, semoga Allah rahmati. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين جزاكم الله خيرا كثيرا pada guru kita semua Ustaz Dr. Adi Hidayat SMA. Mari kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah senantiasa mengampuni dosa dan kesalahan beliau beserta keluarga, memberikan kesehatan, juga umur yang panjang dalam ketaatan, juga dimudahkan segala urusan, baik di urusan di dunia maupun urusan di akhiratnya. Amin. Tidak lupa juga kita bermohon kepada Allah untuk kita semua, semoga ilmu yang disampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat, dan kita dimudahkan untuk memahami juga mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik. Kembali mengingatkan, hari ini hari terakhir pendaftaran untuk angkatan pertama menjadi keluarga besar Mahasantri di Mira Institute. Untuk itu, bagi teman-teman, silakan daftarkan diri teman-teman sekalian di website resmi Mira Institute. Teman-teman bisa masuk ke mira.quantumakhir.com. Di halaman utama, teman-teman bisa menekan tombol daftar, maka teman-teman akan diarahkan ke aplikasi Waha Corner. Atau teman-teman bisa mendownload langsung aplikasinya di Google Play Store, silahkan cari Waha Corner. Di halaman utama aplikasi Waha Corner, teman-teman bisa memilih paket buku spesial Mira Institute. Pastikan yang dipilih adalah paket buku spesial Mira Institute. Dan pastikan data yang teman-teman isi, terkhusus email dan juga nomor teleponnya yang ada WhatsApp-nya, adalah data-data dari teman-teman sekalian. Agar tim admin bisa mengirimkan username dan juga password, juga bisa mengirimkan informasi lanjutan seputar kegiatan di Mira Institute kepada teman-teman sekalian. Nah, setelah teman-teman mendapatkan username dan juga password, teman-teman bisa login kembali untuk melengkapi data diri teman-teman di website yang sama di mira.quantumakhir.com. Silahkan isi form yang ada, agar data teman-teman bisa terbaca oleh sistem kami dan teman-teman bisa menikmati setiap fitur-fitur yang sudah disajikan di website resmi Mira Institute. Untuk loginnya, teman-teman bisa menggunakan username-nya berupa email dan juga password-nya berupa nomor telepon yang sudah teman-teman daftarkan. Untuk nomor telepon ya, teman-teman bisa menggunakan dua cara. Yang pertama, dengan angka 0 di awalnya, sebagai contoh di 0812 sekian-sekian-sekian. Jika belum berhasil, teman-teman bisa menggunakan angka 62 di awalnya, sebagai contoh di 62812 sekian-sekian-sekian. Passwordnya sesuai dengan nomor telepon yang sudah teman-teman daftarkan. Baik, bagi teman-teman yang berada di luar negeri, untuk pendaftaran teman-teman bisa menghubungi admin khusus luar negeri Mira Institute yang sudah tertera di layar teman-teman sekalian. Silahkan disimpan nomor teleponnya. Maka tim admin akan mengarahkan bagaimana cara teman-teman untuk mendaftar. Bagi teman-teman yang sudah memiliki username dan juga password, kembali mengingatkan untuk senantiasa melengkapi data dirinya seperti yang sudah kami sampaikan. Yang baru tergabung, ikuti materinya dari awal pertemuan. Pelan-pelan, pastikan secara berurut agar pemahaman teman-teman bisa maksimal. Dan pertemuan satu dengan pertemuan lainnya bisa terhubung, juga terkorelasi, agar pemahamannya bisa maksimal. Dan jangan lupa untuk mengikuti ujiannya di setiap babnya. Dan pastikan teman-teman bisa mendapatkan nilai 100, agar teman-teman bisa mengikuti bab-bab selanjutnya, juga mendapatkan kesempatan undangan sesi Zoom bersama guru kita, Ustadz Dr. Adi Hidayat LSMA. Jangan lupa untuk join grup resmi Mira Institute di Facebook dan juga Telegram. Silahkan cari sesuai nama yang ada di layar teman-teman sekalian. Jika ada yang ingin tanyakan, teman-teman bisa menghubungi admin yang ada nomornya di layar teman-teman sekalian. Jangan lupa untuk mensubscribe YouTube channelnya Mira Institute bagi teman-teman yang secara umum ingin mengambil manfaat dari materi yang sudah disampaikan. Kami mengingatkan kembali untuk senantiasa mengikuti dari episode pertama agar pemahaman teman-teman bisa lebih maksimal. Secara umum, jangan lupa subscribe YouTube channel Adi Hidayat Official untuk mengetahui kegiatan dakwah Ustadz Dr. Adi Hidayat LSMA. Baik, saya Fadil, mewakili tim Mira yang bertugas. Jika ada hal yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.